Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi Lisyeh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidhahullah. Masih pada kitabul hajj, membahas tentang kitab haji. Masih melanjutkan pembahasan tentang babun fi ahkamil aqiqah, bab tentang hukum-hukum aqiqah. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, wa yujzi'u fil aqiqati ma yujzi'u fil udhiyah. Wa yujzi'u fil aqiqah, dibolehkan pada aqiqah apa saja yang dibolehkan dalam binatang kurban. Min haitsu sunni wasifah, dari segi umur dan sifatnya. Binatang yang digunakan untuk akikah itu mencukupi sebagaimana binatang yang digunakan untuk berkorban dari segi umur dan segi sifatnya. Fahitarus salimah minal aibi wal amrad, maka hendaknya dipilih binatang untuk akikah itu binatang yang tidak cacat dan juga binatang yang tidak sakit. Binatangnya tidak cacat, sempurna kondisinya, dan tidak sakit. Itu binatang yang digunakan untuk akikah sebagaimana juga digunakan untuk korban. Wal kamilatu fi khilqati fi khilqitiha al munasabatu fi sinniha wa samniha. Sempurna dalam bentuknya, bentuk binatang daripada akikah tersebut yang ingin disembelih untuk akikah, dan sesuai dalam umur dan gemuknya. Umurnya dan gemuknya pun sesuai. Nah, ini binatang yang digunakan untuk akikah, hendaknya binatang yang tidak cacat, binatang yang tidak sakit, sempurna bentuknya, dan dia binatang yang gemuk dan cukup umurnya. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa istahabbu ay ya'kula minha wa yufti wa yatasaddaq asalasan kal udhiyah. Disunahkan dalam akikah adalah memakan sebagian dari binatang tersebut yang disembelih. Sebagiannya dimakan keluarganya, sebagiannya kemudian dihadiahkan, dan sebagiannya lagi disedekahkan, dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Nah, kal udhiyah sebagaimana dalam binatang kurban. Nah, sebagiannya untuk dimakan, sebagiannya dihadiahkan pada teman kerabat yang kita kenal, dan sebagiannya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja dalam penyembelian akikah, binatang ekor itu ada perbedaan dengan penyembelihan binatang kurban. Perbedaannya adalah sebagaimana disebutkan oleh saya di sini, wa tukhaliful akikatul udhiyata fi kauniha la yujzi'u fiha syirkun fiddam, bahwa binatang akikah itu tidak sah kalau dia itu bersekutu dengan yang lainnya, ada ikut serta orang lain. Kalau binatang kurban kan sapi untuk 7 orang, begitu pula unta untuk 7 orang, ini dibolehkan, tapi dalam akikah tidak boleh. Fala tujzi'u fiha badanatun wala baqaratun illa kamilah, maka tidak sah pada akikah seekor unta dan tidak pula seekor sapi kecuali sempurna. Kalau dia mau akikah dengan seekor unta atau seekor sapi harus sempurna. Tidak boleh dibagi 1/7 seperti itu. Dia ngambil 1/7 untuk akikah, tidak sah yang demikian. Di annaha fidyatun anin nafs, karena yang namanya akikah itu adalah tebusan untuk jiwa. Tebusan untuk jiwa atau anak yang dilahirkan tersebut. Sehingga fala takbalut tasyrik, maka tidak diterima adanya yakni serikat pada orang yang lainnya. Walam yarid fiya tasyrik, juga tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang bahwa akikah itu boleh, yakni seseorang urunan atau tadi 1/7 daripada unta ataupun sapi, begitu pula dengan kambing. Tidak boleh adanya tasrik, dan tidak pula ada datang riwayat yang menjelaskan tentang yakni bolehnya keikutsertaan orang lain dalam masalah akikah ini. Haitsu lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahada min ashabihi, dan itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukan akikah sama-sama, yakni binatang dibeli sama-sama. Sekian orang beli 1 ekor kambing untuk akikah si fulan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak pula ada seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan seperti itu. Mengakikahkan anaknya dengan yakni binatang yang dibeli secara bersama-sama. Ini perbedaan antara binatang akikah dengan kurban. Kalau kurban boleh unta, sapi untuk 7 orang, tapi kalau akikah tidak boleh. Kemudian masalah yang lainnya, ikhwan widin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang penting yang terkait dengan anak-anak yang lahir, ya, yang disebutkan oleh saya di sini, hendaknya ada perhatian dengan perkara anak-anak yang dilahirkan atau anak-anak kita. Bagaimana dikatakan oleh Syekh, wa yambagil inayatu bi amril maulud. Seharusnya ada perhatian yang sangat terhadap perkara anak-anak tersebut. Bima yuslihuhu wa yunsi'uhu alal akhlaqil fadilah. Di mana dia harus memperhatikan agar supaya dia sesuai dengan fitrahnya dia dilahirkan. Dan mendidiknya di atas akhlak-akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang mulia. Dididik anak-anak tersebut ketika dia sudah bisa diajarkan perkara-perkara, maka dididik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa yakunu sababan fi solahihi. Dan itu menjadi sebab kebaikan daripada anak tersebut ketika anak dibiasakan dengan akhlak dan adab-adab yang mulia. Dibiasakan makan dengan tangan kanan. Tidak dibiarkan anak yakni makan dengan tangan kiri. Karena makan dengan tangan kiri itu adalah yakni makan yang dilakukan oleh syaitan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah perkara yang haram. Karena menyerupai syaitan. Makan dengan kanan kiri itu adalah perkara yang haram. Gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas melarang. Sangat tegas melarang, janganlah kalian, salah seorang kalian makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Inna syaitan, karena syaitan itu yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan makan dengan tangan kirinya. Anak dibiasakan adab yang baik ketika makan. Jangan kemudian beralasan kan masih kecil biarin aja. Justru dalam masih kecil perkembangan awal anak-anak itu harus dibiasakan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Ketika dia yakni hendak makan dan minum, dididik mereka untuk membaca bismillah. Ketika mereka memakai pakaian, ketika mereka keluar rumah, ketika mereka masuk rumah, dididik, dilatih. Dan doa-doa yang sangat ringkas. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah, keluar dari rumah. Masuk ke dalam rumah, salam. Assalamualaikum pada keluarganya. Kemudian membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rabbina tawakkalna. Terus dididik seperti itu, anak dibiasakan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu menjadi sebab pada kebaikan anak tersebut. Fa yakunu tiflu fa yahtaju tiflu ilal inayati bi amri khuluqihi, maka anak itu sangat butuh perhatian dengan perkara akhlaknya ini tadi. Karena memang sangat penting akhlak ini, yakni pada anak-anak tersebut. Fa innahu yansau ala ma awwadahul murabbi, di mana anak-anak itu biasanya dia berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Dalam hal ini juga orang tuanya yang pertama kali dia lihat bagaimana orang tuanya di rumah, abi dan uminya, atau bapak dan ibunya. Mereka melihat bagaimana kebiasaan yang dibiasakan oleh bapak dan ibunya, kebiasaan apa yang telah dididik oleh mereka. Nah, ini anak itu akan tumbuh seperti itu. Kalau biasanya masuk rumah bapaknya tanpa salam langsung masuk seperti itu, ya nanti anak seperti itu juga. Lalu dibiasakan anak itu kemudian makan tidak mengucapkan bismillah, selesai makan tidak mengucapkan alhamdulillah, ya seperti itu nanti. Sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Sehingga dikatakan oleh penyair, qala sa'ir wa yansa'un nasyul fidyan fiina ala ma kana awadahu abuhu. Akan tumbuh anak-anak muda kita itu berdasarkan apa yang dibiasakan oleh bapaknya atau pendidiknya yang mengajarkan dia. Kebiasaan apa yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya, bapak dan ibunya terhadap anak-anak tersebut, maka anak itu akan tumbuh seperti itu. Anak-anak itu akan tumbuh sebagaimana yang dibiasakan oleh orang tuanya. Hingga kata pepatah bahwa buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya seperti itu, anak akan meniru apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Sehingga perkara anak ini sangat penting. Didik anak-anak kita, biasakan mereka untuk berakhlak yang mulia, di mana itu menjadi sebab kebaikan anak tersebut. Sebagai ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika anak terbiasa berakhlak mulia, dibiasakan terus mereka berakhlak mulia, maka ketika dewasa pun akan mudah mereka untuk berakhlak dan berbuat amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, maka kata saya fayas ubu alai fi kibarihi tula bidzalik, maka akan sulit nantinya di waktu dia telah dewasa untuk menghancurkan pengaruh-pengaruh itu, pengaruh pendidikan yang kurang baik. Pengaruh pendidikan yang kurang baik itu akan sulit dihilangkan. Pengaruh perkara-perkara yang menyelisih daripada akhlak-akhlak yang baik itu akan sulit dihilangkan ataupun dihancurkan pengaruhnya tersebut. Ini kita rasakan juga bagaimana kita dulu dididik, misalnya orang-orang tua kita yang taruhlah kurang perhatian dalam masalah, yakni perkara-perkara yang bisa merusak anak-anak tersebut. Sehingga pengaruh itu sampai sekarang pun akan sulit hilang pada seseorang. Ingatan-ingatan dia tentang perkara-perkara yang yakni diharamkan tersebut masih terkadang muncul pada seorang anak yang telah tumbuh dewasa. Walihada tajidu badan au katsiran minan nas munharifata akhlaqihim bisababi tarbiyatil lati nasau 'alaiha. Oleh karena itu, engkau akan dapati sebagian atau kebanyakan dari manusia menyimpang akhlaknya, akhlaknya menjadi rusak, akhlaknya tidak terpuji. Itu sebabnya adalah tarbiyah pada saat awal perkembangan dia. Di mana dia dididik seperti itu. Sehingga nanti muncul anak-anak yang tadinya dia dididik dengan kebiasaan yang jelek, akan banyak penyimpangan pada akhlaknya. Di awal pendidikan mereka tidak diajari dengan sebaik-baiknya. Maka ini merupakan tanggung jawab dari orang tua semuanya untuk perhatian terhadap keadaan anak-anaknya. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh di sini di akhir pembahasan daripada masalah akikah ini cenderung untuk memberikan nasihat kepada, terkhusus kepada dua orang tua untuk memperhatikan perkara anak-anaknya, membiasakan mereka di atas akhlak yang mulia. Sehingga kata saya di sini, fayajibu ayujannibattifla majalisallahwi walbatili wa kurona isu. Maka seharusnya anak itu dijauhkan dari majelis-majelis yang sia-sia, dari majelis yang tidak ada gunanya. Seharusnya anak tersebut dijauhkan dari majelis-majelis yang di situ ada kebatilan, majelis-majelis yang mungkar. Dan seharusnya anak itu dijauhkan dari teman-teman yang buruk, karena teman-teman ini secara tidak langsung akan mempengaruhi akhlak daripada anak tersebut. Dari ucapannya mulai berubah, kemudian perilakunya terkadang terpengaruh anak tersebut. Apa yang biasa dia dengar dari temannya tadi, teman-temannya yang biasa mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, itu terkadang muncul anak sekitar berbicara seperti itu. Ini harus dijauhkan, karena yang namanya teman itu akan memberikan pengaruh, teman yang jelek itu akan memberikan pengaruh yang jelek pada anak-anak kita. Kemudian wajibu selanjutnya adalah wajibu ayakun albaitul ladhi yansau fi bi'atan solihatan. Hendaknya rumah yang anak itu tumbuh di dalamnya itu adalah lingkungan yang baik. Di lingkungan rumah tersebut adalah lingkungan yang baik. Li'annal baita bimasabatil madrasatil ula, karena yang namanya rumah itu ibaratnya seperti madrasah yang pertama yang akan dikenyam oleh anak-anak tersebut. Dari rumah tersebut bagaimana anak itu tumbuh, dari sinilah akan muncul anak-anak yang baik, anak-anak yang solehah, tergantung dari kondisi apa yang ada di dalam rumah tersebut. Bima fi minal walidaini wa afrodil usroh, di mana di dalam rumah tersebut terdapat dua orang tua dan seluruh anggota keluarga di situ. Ada kakaknya, ada adiknya, semuanya ada di situ. Ada dua orang tuanya. Maka harusnya rumah yang ada, yang tumbuh padanya anak-anak tersebut, hendaknya rumah yang solehah. Bagaimana rumah yang solehah itu? Rumah yang solehah itu adalah fayajibu ibaatu wasa'il syar wal fasadi anil buyut. Hendaknya rumah yang baik itu adalah rumah yang dijauhkan dari sarana-sarana kejelekan. Rumah yang dijauhkan dari sarana-sarana kejelekan wal fasad, dan rumah yang dijauhkan dari sarana-sarana kerusakan yang akan merusak akhlak anak tersebut, merusak keyakinan akidah anak tersebut, merusak yakni tingkah lakunya dan sebagainya, merusak lisannya. Jika wasilah atau sarana-sarana kejelekan itu ada di dalam rumah. Khususan fi hadzal zaman, terkhusus pada masa kita sekarang ini, alladzi kasurat fihi wasailus syar, yang mana pada masa sekarang ini banyak sekali wasilah-wasilah kejelekan. Wamtala biha ghalibul buyut, dan memenuhi rumah-rumah yang ada pada kaum muslimin. Sarana-sarana kejelekan, wasilah-wasilah keburukan itu secara umum telah memenuhi rumah-rumah dari pada keluarga tersebut. Sehingga illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga rumahnya dari berbagai macam sarana-sarana kejelekan. Sarana-sarana kerusakan yang akan merusak anak-anak tersebut. Sehingga ketika dewasanya sangat sulit dia yakni meninggalkan apa yang dilihat dari yakni kejelekan-kejelekan yang ada di dalam rumah tersebut. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya dan berusaha untuk menjadikan rumah itu adalah rumah yang salehah. Rumah yang tidak dipenuhi dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa di antaranya. Rumah yang salehah, rumah yang baik, di antaranya adalah rumah yang tidak dipenuhi dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Gambar orang atau gambar binatang. Dikarenakan satu, bahwa rumah yang ada di dalam di dalamnya gambar tersebut, wal malaikah la yadkhulu fiha, fi malaikat tidak akan masuk di dalam rumah tersebut. Malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini perlu diperhatikan. Nah, tentu kalau para malaikat tadi, malaikat-malaikat yang membawa rahmat tidak masuk, kemudian siapa yang masuk? Yang masuk adalah syaitan. Karena gambar-gambar itu disukai oleh syaitan. Awal kesirikan pada umat ini pertama kali yakni melalui gambar-gambar tadi. Awal kesirikan daripada umat ini dahulu di masa Nabi Nuh alaihissalam, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu awalnya dari situ. Mereka membuat gambar-gambar wada, suwa'a, ya'uka wa ya'kusa wa ya'kusa. Ini adalah orang-orang yang mereka gambar ketika sudah meninggal, karena rajinnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, atau sebagian menyatakan sebelum Nabi Nuh, itu mereka gambar. Setelah digambar, tujuannya adalah untuk supaya memberikan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tujuannya seperti itu. Tapi ketika seseorang tidak ada lagi orang yang memperingatkan untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang baik ini sudah meninggal, akhirnya gambar itu terwujud menjadi patung. Dari patung itulah kemudian mereka menyembah berhala dan patung. Hendaknya orang-orang tua menghilangkan wasilah-wasilah atau sarana-sarana kejelekan dan kerusakan yang ada di dalam rumah. La siyama fi hadha zaman au fi zamanina hadha, lebih-lebih pada masa kita sekarang ini, sarana-sarana atau wasilah kejelekan dan kerusakan itu sangat banyak. Fa yajibul hadru min dzalik, maka wajib waspada terhadap perkara tersebut. Jika kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang akan tumbuh di atas akhlak yang soleh. Kama yajibu tansiyatu tifli alal ibadati wa ta'ati wa ikhtiramid din wal inayati bil qur'ani wa mahabbatih. Sebagaimana harus membiasakan atau mendidik anak itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan anak itu untuk beribadah, berada di atas ibadah dan amalan ketaatan. Mendidik dan membiasakan anak untuk memuliakan agama. Mendidik dan membiasakan anak untuk perhatian terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dididik mereka untuk itu. Wa mahabbatih, dan mendidik mereka untuk senantiasa cinta terhadap Al-Quran. Li'annahu min a'dhami wasailis sa'adati fid dunya wal akhirah, karena perkara-perkara ini tadi merupakan atau termasuk sebesar-besar sarana yang akan mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika anak tumbuh di atas peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu tumbuh untuk senantiasa memuliakan agama ini, memperhatikan Al-Quranul Karim, cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka ini termasuk sarana yang terbesar, nah, yang akan menjadikan wasilah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kata saya di akhir pembahasan ini adalah yajibu alal walid ala walidit tifli wal mutawalli sya'nahu ay yakuna qudwatan sholihatan fi akhlaqihi wa sulukihi wa adatihi. Maka wajib atas orang tua atau orang yang mengurusi anak itu, dia hendaknya menjadi qudwatan sholihah, menjadi contoh yang baik dalam akhlaknya, perilakunya, dan kebiasaannya. Ini sangat penting sekali menjadi contoh teladan. Seringkali orang tua kita dapati melarang anaknya merokok, sementara dia begini di hadapan anaknya. Bagaimana akan jadi kedua? Mungkin di hadapannya dia tidak berani merokok misalnya, tapi di luar sana ketika tidak dilihat orang tuanya. Sekarang tidak lagi kita asing, anak-anak SD sudah pada pegang rokok, kan seperti itu. Sementara orang tuanya larang, kamu udah beli rokok. Alasannya mungkin karena belum bisa beli rokok, khawatir nanti minta uang terus untuk beli rokok, atau nanti nyari-nyari uang untuk beli rokok, kalau belum bisa, apalagi sekarang harganya mahal misalnya. Jangan sampai dia nanti cari putung-putung rokok, bekas rokoknya orang, kan seperti itu. Dia ingin anaknya supaya tidak merokok, sementara dia begini di hadapan anaknya. Bagaimana ini akan menjadi kutbah yang bisa diterima oleh anak? Harusnya kalau seseorang menginginkan anaknya tidak seperti dia, dia kasih contoh. Dia memberikan contoh, kamu jangan begini nak. Orang tuanya memberi contoh, kamu sholat-sholat, orang tuanya berangkat sholat. Menyuruh anaknya sholat, dia duduk di tempat. Ini tidak tepat yang seperti ini. Karena sholat-sholat-sholat sudah maghrib, dia duduk di tempat saja. Ini tidak memberikan teladan yang baik terhadap anaknya atau perilakunya atau kebiasaannya. Wafakallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardhu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pembahasan pada kitabul hajj. Selesai pada pembahasan tentang hukum-hukum akikah dan nasihat kepada kedua orang tua dan para pendidik anak-anak agar mereka perhatian dengan yakni apa yang dibiasakan untuk anak-anak tersebut, atau hendaknya dia menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya atau buat anak didiknya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah pembahasan kitabul hajj, di sini Syekh membawa pembahasan tentang kitabul jihad. Babun fi ahkamil jihad, bab tentang hukum-hukum jihad. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kitabul jihad, kitab tentang masalah jihad. Yang mana perkara jihad itu adalah perkara ibadah. Di situ ada hukum-hukumnya, di situ ada cara-caranya yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sembarangan seseorang mengatakan jihad, seperti ini, ternyata itu bukan jihad. Ternyata jihadnya adalah tidak terbimbing berdasarkan Al-Quran atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seseorang terkadang antipati dengan masalah jihad, padahal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. dalam rangka untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, dan dalam rangka untuk menyebarkan kasih sayang dan keamanan, dan menghilangkan berbagai macam kendoliman-kendoliman yang terjadi. Disebutkan di sini oleh Syekh, babun fi ahkamil jihad, bab tentang hukum-hukum jihad. Syara'allahul jihada fi sabilihi li'i'lati kalimatih wa nusrati dinih wa dahri adaihi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah jihad ini di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk li'i'la'i kalimati, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa nusrati dini, dan jihad dalam rangka untuk menolong agama Allah. Jihad untuk meninggikan kalimat Allah, jihad untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa dahri adai, dan mengusir orang-orang yang memusuhinya atau yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan yang lainnya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan kursi atau kepentingan yang lain, jabatan dan lain sebagainya. Tapi untuk menegakkan, semata-mata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan kalimat Allah dan menolong agama Allah. Bukan menolong pribadi-pribadi orang. Wa syara'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad ini adalah ibtilaan waqtibarun ibadihi. Ini juga sekaligus merupakan ujian dan cobaan terhadap hamba-hambanya. Sejauh mana mereka yakni siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-4 sampai ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ, yang demikian itu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong sebagian mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah muliakan Islam sekarang ini juga bisa. Allah tinggikan kalimatnya sekarang ini juga bisa, melalui orang-orang yang Allah SWT cintai, dan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya. Bisa bagi Allah, bukan perkara yang sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala maha yakni melaksanakan, mampu untuk mewujudkan lima yurid terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jangan kita menjadikan agama ini mulia di muka bumi ini dengan sekejap. Langit dan bumi yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah kehendaki diciptakan langit yang berlapis-lapis, ada 37 tingkatan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wujudkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mampu, siapa yang mampu dari kalangan manusia menciptakan langit yang terlihat di sana di sini di sepenjuru seluruh dunia? Tidak ada. Yang mampu menciptakan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengkhabarkan kepada kita melalui lisannya, kalamullah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong sebagian daripada hamba-hambanya, ditolong untuk ditinggikan agamanya di muka bumi ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Diuji dengan adanya orang-orang yang yakni memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan adanya orang-orang munafik, diuji dengan adanya orang-orang kafir. Diuji adanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina kutilu fi sabilillahi falyudhillu a'malahum. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, falyudhillu a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Sayahdihim wa yusliku balahum. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dan akan memperbaiki ya, balahum keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah sediakan untuk mereka. Ini yakni berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mensyariatkan jihad fisabilillah itu adalah ujian. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wal jihadu fi sabilillah lahul ahammiyatul azimatu fil Islam. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai yang sangat agung dan penting. Nah, di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah dzirwatu sanamil Islam. Bahwa jihad itu merupakan puncak tertinggi dari amalan Islam. Wa huwa min afdhalil ibadat, dan jihad itu merupakan seutama-utama amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Waqad addahu ba'dul ulama, waqad addahu ba'dul ulama ruknan sadisan min arkanil Islam. Bahkan sebagian ulama menganggapnya bahwa jihad itu merupakan satu rukun yang keenam daripada rukun-rukun Islam. Sebagian ulama menganggap jihad itu merupakan rukun yang keenam daripada rukun-rukun Islam. Menganggapnya demikian karena keutamaan yang ada dalam amalan jihad fisabilillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, wal jihadu fi sabilillah masru'un bil kitab wa sunnah wal ijma', bahwa jihad di jalan Allah, ingat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan yang lainnya, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala yang aturannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan aturan kelompok tertentu atau kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Jadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu masru'un bil kitab was sunnah wal ijma', disyariatkan berdasarkan Alkitab, sunnah dan ijma'. Bahkan terdengar dari kita ada jihad yang lainnya, jihad budaya misalnya. Kan ada sekarang jihad untuk melestarikan budaya, jihad untuk yakni mendapatkan kursi, jihad untuk ini dan yang disyariatkan adalah jihad fisabilillah, meninggikan kalimat Allah, menolong agama Allah. Nah, itu adalah jihad fisabilillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alaikumul qital. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba 'alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berjihad. Nah, wa fa'alam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah melakukan amalan tersebut, amalan ibadah tersebut. Nah, sejak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mempunyai kemampuan, kekuatan. Diperintahkan itu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian lama berdakwah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi bahkan hingga diusir oleh penduduknya. Beliau berhijrah di Madinah. Setelah di Madinah baru diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menebar yakni rahmat dan untuk menjadikan jalan-jalan itu aman, tidak banyak perampok dan lain sebagainya. Ketika jihad itu ditegakkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkannya. Beliau lakukan amalan tersebut dan beliau perintahkan amalan tersebut. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghuzwi bil ghuzu mata ala subatin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak berperang atau belum pernah berperang, walam yuhaddis nafsahu, dan juga tidak terpetik dalam dirinya untuk berjihad, mata ala subatin minan nifaq, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat jihad itu merupakan masdar dari jahada. Dalam bahasa Arab ada bentuk masdar, ya. Masdar dari jahada. Jahada yujahidu jihadan. Itu kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Jahada yujahidu jihadan. Aibalak fi kita liatuih, atau yakni bersungguh-sungguh di dalam memerangi musuhnya, itu namanya jahada. Dan secara syar'i yang namanya jihad itu adalah kita lul kufar, memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Tidak semua orang-orang kafir itu diperangi kalau tidak memerangi kaum muslimin. Wa yudlakul jihad ala a'ammi minal qital, dan dimutlakkan jihad karena kalimat tersebut lebih umum daripada al-qital. Kalimat yang umum kan jihad, jihad, jihad. Semuanya menamakan jihad. Nah, namun di sana, yaitu tadi perlu diketahui bahwa jihad yang sesuai dengan syariat adalah jihad yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Karena banyak seruan jihad ini ternyata tidak sesuai dalam menjalankan amalan jihad tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang timbul adalah kerusakan, yang timbul adalah fitnah, yang timbul adalah bencana, yang timbul adalah yakni tuduhan terhadap jeleknya agama Islam. Itu yang kebanyakan yang muncul demikian. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa jinsul jihadi fardhu ain, jenis jihad yang sifatnya fardhu ain adalah imma bil qalbi, jihad itu bisa dengan hati, wa imma bil lisan, dan bisa jadi dengan lisan, wa imma bil mal, bisa jadi jihad itu dilakukan dengan harta, wa imma bil yad, dan bisa juga jihad itu dilakukan dengan tangan. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, fa'ala kulli muslimin ayyujahida binaw'in min hadhil anwa', maka wajib atas setiap muslim untuk berjihad dengan macam dari macam-macam bentuk jihad ini. Jihad itu tidak semata-mata dengan tangan memanggul senjata, tidak. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, itu adalah jihad. Begitu pula kalimat jihad itu juga itu dimutlakan dengan makna ala mujahadatin nafsi wa syaitan wal fusaq. Ya, ini memerangi hawa nafsu, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi nafsu-nafsu kita, hawa nafsu kita. Ini termasuk jihad. Dan memerangi syaitan yang selalu berupaya untuk menyesatkan manusia dan berupaya dan berusaha dengan berbagai macam cara, syaitan ini hendak menjadikan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan manusia untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan perlu dijihadi, ya. Perlu kita berjihad melawan syaitan, tipu daya dan makar-makar syaitan. Nah. Wal fusaq, begitu pula jihad melawan orang-orang fasik. Nah. Yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa amma mujahadatun nafsi, maka adapun jihad melawan hawa nafsu adalah fa ala ta'allumi umuriddin. Hendaknya hawa nafsu kita itu diperangi agar mau mempelajari perkara-perkara agama. Ini sangat sulit. Mengajak jiwa kita, nafsu kita untuk belajar ilmu agama itu sangat sulit. Sehingga perlu kita berupaya dengan sungguh-sungguh mendorong jiwa kita untuk mempelajari perkara agama ini, yang merupakan rahmatan lil alamin. Agama ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan agama ini akan membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan sebagian orang jiwanya itu sudah fobi terhadap agama. Ini keliru. Kita harus berupaya jiwa kita ini untuk senantiasa mempelajari perkara-perkara agama, karena membimbing kepada akhlak yang mulia, sebagaimana pembimbingnya adalah yang berakhlak mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agama ini melalui perantara malaikat Jibril, wahyu itu turun, yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama ini kepada manusia. Kafatal linnas, seluruh manusia, yang tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perbudakan kepada makhluk-makhluk dan perbudakan kepada syaitan. Tujuannya hanya itu. Dan mengembalikan manusia agar mereka kembali kepada fitrahnya yang suci, berada di atas Islam, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa jiwa ini perlu diperangi? Hawa nafsu kita ini perlu diperangi. Karena nafsu kita itu seringnya adalah al-kasal, seringnya malas untuk beramal kebaikan. Untuk perkara-perkara yang menyenangkan nafsu, yes, semangat. Perkara-perkara foya-foya semangat. Tapi untuk kebaikan itu sangat malas. Jiwa ini untuk kebaikan itu, untuk melakukan kebaikan itu sangat malas. Sehingga perlu jiwa kita itu, nafsu kita itu terus didorong dan diupayakan dengan sekuat tenaga, diperangi. Jiwa kita itu untuk mempelajari perkara agama ini. Karena dengan agama ini seseorang akan terbimbing dalam kehidupannya, hingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita ini tidak semata-mata di dunia ini. Allah turunkan agama ini untuk membimbing manusia agar hidup teratur, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang keadaan makhluk-makhluknya, sehingga diturunkanlah agama. Agar makhluk-makhluknya ini mengikuti aturan tersebut hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma al-amalu biha, kemudian Nafsu kita juga harus diperangi agar mau mengamalkan agama ini. Setelah mau mempelajari, kemudian perlu dijihadi kembali agar mau beramal. Sebab terkadang seseorang sudah mampu dia untuk dia, yakni mau belajar tapi beramal tidak mau. Mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu itu, hafal ini, hafal itu, tapi tidak mau beramal. Bahkan sudah dikatakan sebagai ustaz ataupun kiai ataupun habib, namun tidak terlihat sholat di masjid berjamaah. Sholatnya sendiri katanya di sana di Mekah. Mana amalan sholatnya? Padahal sekian banyak ayat menjelaskan aqimus shalah, aqimus shalah. Sementara yakni murid-muridnya pada sholat, dia tidak sholat. Amalan, karena jiwa itu butuh atau nafsu kita itu butuh untuk diperangi agar supaya dia mau beramal, mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kalau tidak kita upayakan jiwa kita seperti itu, kita usahakan jiwa kita seperti itu, maka akan malas mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'limiha. Kemudian ketika dia telah punya ilmu agama dan beramal dengan ilmu tersebut, maka jiwa itu pula perlu untuk didorong mengajarkan kepada yang lainnya. Karena ilmu agama ini tidak terbatas untuk pada dirinya saja dan untuk dia amalkan untuk dirinya saja, tapi perlu disampaikan kepada yang lainnya. Ini yakni memerangi jiwa kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jiwa ini perlu didorong untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jiwa itu tadi asalnya adalah, asal daripada jiwa tersebut adalah al-kasal, malas untuk melakukan amalan ketaatan, amalan kebaikan, sehingga perlu diperangi untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa amma mujahadatul kuffa, wa amma mujahadatul syaitan, adapun memerangi syaitan, fa'ala dafi ma ya'ti bihi minas subhat wa ma yuzayyinu minas syahwat. Yang kedua adalah berjihad melawan syaitan, di mana syaitan telah berupaya dan berusaha dengan sekuat tenaga dari seluruh arah untuk mengajak manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala arah kecuali dari arah atas. Karena arah atas itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa. Min yamin, simal, amam, waro, semuanya dia berupaya untuk mengajak manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak dari segala arah, diperangi dari segala macam cara, berbagai macam cara. Ini syaitan. Apa bentuk jihadnya kepada syaitan? Adalah menolak apa saja yang dilancarkan oleh syaitan, yang didatangkan oleh syaitan berupa perkara-perkara yang samar, syubhat, perkara-perkara yang rancu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang rancu, yang samar, yang tidak jelas, ini syaitan berusaha mendatangkan perkara tersebut. Sehingga kita tolak. Kalau memang itu perkaranya belum samar, masih belum jelas, berupa syubhat-syubhat, maka harus ditolak. Wa ma yuzayyinu minas syahwat, dan apa yang syaitan hiasi dari kesenangan syahwat. Diajak manusia itu untuk memenuhi syahwatnya, didorong-dorong untuk memenuhi syahwatnya, sehingga dengan syahwat tersebut manusia banyak yang terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang yakni menyenangkan hawa nafsunya, padahal itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia si indah perkara tersebut oleh syaitan. Nah, ini harus berusaha untuk di yakni diperangi upaya syaitan tersebut agar supaya kita terhindar dari serangan syaitan yang berusaha untuk mendatangkan berbagai macam yakni perkara-perkara yang samar atau berbagai macam perkara-perkara yang yakni disenangi oleh hawa nafsu kita. Wa amma mujahadatul kuffar, adapun memerangi orang-orang kufar, fataqau bil yad wal mal wal lisan wal qalb, maka itu terjadi dengan tangan, dengan harta, dengan lisan dan dengan hati. Bisa dengan menggunakan yakni tangan memanggul senjata atau dengan harta kita, dengan lisan kita berdakwah, memberikan hujah, menerangkan kepada mereka, dan juga dengan hati kita menjauhi kekafiran-kekafiran atau kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Wa amma mujahadatul fusaq, adapun menjihati orang-orang fusaq yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil yad, maka itu dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Hasabat tamakkuni min darajati ingkaril munkar, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemungkaran yang ada. Tingkatan-tingkatan kemungkaran yang ada. Nah, kalau memang itu cukup di yakni disiati dengan lisan, diterangkan dengan lisan, maka cukup. Tidak perlu dengan yakni dengan tangan kita. Nah, ini yakni bentuk-bentuk daripada jihad. Nah, menjihati, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan syaitan, berjihad melawan orang kufar, melawan orang-orang fusak, yang mana semua itu akan bisa yakni menjerumuskan orang, menjauhkan orang dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin tentang masalah hukum jihad yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan masih banyak perkara-perkara yang akan disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah terkait dengan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana ada jihad yang sifatnya fardu ain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sana juga ada jihad yang sifatnya adalah fardu kifayah. Sifatnya fardu kifayah, jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain gugur atau menjadi sunnah bagi dia dan tidak wajib lagi. Wallahu taala alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.